Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah sebagaimana biasa pada kesempatan hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Satu hal yang penting untuk kita pahami bersama bahwa usaha kami untuk memberikan gambaran tentang pemahaman makna, kandungan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk membuka kesadaran kita ke semua bahwasanya Al-Qur'an itu adalah merupakan petunjuk hidup di dalam kehidupan ini, dan juga Al-Qur'an adalah pedoman yang harus dipegang oleh setiap manusia secara khusus oleh umat Islam agar kehidupan kita nantinya akan menjadi kehidupan yang lebih sukses ke depannya. Baiklah, mari pada kesempatan hari ini kita akan membahas ayat 201 dari surat Al-A'raf yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tazakkaru fa idza hum mubshirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ayat 201 ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jalan keluar kepada kita untuk menyelamatkan diri kita dan melindungi diri kita dari segala macam godaan syaitan. Kalau di dalam keterangan ayat 200 yang terdahulu, Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan bagaimana sebenarnya syaitan, iblis, ya, bahkan juga yang akan menjadi kuncu-kuncunya atau pembantunya, mereka berusaha untuk menyesatkan manusia. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu samiu'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Itu adalah salah satu jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dapat menghindarkan diri dari syaitan. Nah, di dalam ayat 201 yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, Allah memberikan gambaran yang lebih luas bahwasanya takwa yang selalu kita dengar setiap khutbah Jumatnya, takwa yang betul-betul kita pahami, setiap orang memahami takwa itu dari anak kecil sampai besar. Sebenarnya takwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan benteng pelindung daripada segala macam godaan syaitan dan juga pengaruh-pengaruh jahat yang dihembuskan dan dibisikkan oleh syaitan kepada kita. Jadi Allah di dalam keterangan ayat ini ingin memberikan gambaran kepada kita. Jika kita ingin menyelamatkan diri daripada godaan syaitan, jika kita ingin selamat daripada pengaruh-pengaruh negatif serta hal-hal negatif dan maksiat yang berusaha untuk menarik kita kepada jurang kesesatan dan kehancuran, maka salah satu caranya adalah dengan cara meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir narasumber kita, ada Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Setelah kita merenungkan ayat ini, ketika Allah berfirman innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Yang perlu kita cermati adalah kata-kata idza massahum ta'ifum minasyaiton. Karena kalau sebelum ayat itu innal ladzina taqau, sesungguhnya orang yang bertakwa, kita sudah mengetahui bahwasanya orang yang bertakwa itu bagaimana. Tapi ketika kita mendengarkan ayat idza massahum ta'ifun minasyaiton, ta'ifun minasyaiton ini adalah pengertiannya adalah apa yang menjadi bayangan dirinya atau hayalan dalam hati dan apa yang dilihatnya di dalam tidurnya. Tadzakkaru fa idza hum mubsirun, mereka mengingat Allah. Kembali mengingat Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Ini adalah kata atau firman Allah Subhanahu wa taala tersebut yang kita kaji saat ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Kenapa kita katakan nikmat yang paling besar? Karena di sini masih Allah berikan nikmat kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka masih bisa dikategorikan mereka itu bersalah. Makanya kita tidak bisa menganggap diri kita itu adalah orang yang bersih, kan gitu Ustaz Perdana? Betul sekali. Karena di sini dalam Al-Qur'an dikatakan ini adalah menunjukkan orang-orang yang bertakwa itu pernah bersalah. Tapi kesalahan mereka itu cepat mereka mengingat Allah kembali ketika mereka tersentuh oleh godaan-godaan setan atau yang menjadi pikiran mereka, baik itu di dalam dunia nyata ketika mereka itu bangun atau di dalam tidur mereka. Inilah yang Allah berikan nikmat. Maka orang-orang yang mendapatkan nikmat seperti ini, maka itu sebetulnya seharusnya lah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apalah rahasia ketika kita mengucapkan puji syukur itu Ustaz Perdana? Iya, ketika seorang hamba, ya seseorang bersyukur atau berterima kasih atas bantuan orang lain atau atas nikmat yang didapatkannya, ini yang pertama sekali untuk menunjukkan bahwasanya orang yang mendapatkan anugerah atau mendapatkan bantuan ini betul-betul menyadari bantuan orang lain kepada dirinya. Itu dulu yang paling penting. Artinya dia sadar betul bahwasanya dirinya itu dibantu, makanya dia berterima kasih kepada orang lain. Dia sadar betul bahwasanya dia mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu membukakan matanya bahwasanya dirinya itu adalah seorang yang lemah. Jadi kalau berangkat daripada kesadaran, ya, sikap berterima kasih, sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada orang lain, ini sedikit banyaknya sudah menggambarkan diri seseorang itu adalah diri yang baik. Ketika dia sadar akan kelemahan dirinya, ketika dia sadar bahwasanya dia membutuhkan bantuan orang lain. Nah, lebih daripada itu, ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga untuk menunjukkan bahwasanya dirinya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar betul bahwasanya apa yang diperolehnya itu adalah dari Allah. Dia sadar betul bahwasanya kehidupannya ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dia lakukan, maka dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala fasilitas hidup yang didapatkannya, istri yang sehat, ya, anak-anak yang begitu cantik dan tampan menjadi sibiran tulang, orang tua tempat dia bergantung, saudara-saudara tempat dia bermusyawarah, masyarakat tempat dia saling berinteraksi dan seterusnya, ini adalah merupakan rahmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika seorang hamba pandai bersyukur, dia akan mampu tampil menjadi orang yang sadar betul apa yang harus dilakukannya di dalam kehidupan ini. Inilah mungkin yang terkandung dalam keterangan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika seorang pandai bersyukur, maka Allah akan limpahkan karunia yang lebih besar kepada dirinya. Dapat uang 1000, alhamdulillah ya Allah, daripada tidak sama sekali. Dapat dia rezeki 1 juta, alhamdulillah, puji syukur kepada Engkau ya Allah. Ketika dia berada dalam keadaan sehat, dia juga seperti itu. Ini adalah merupakan anugerah terbesarmu wahai Allah. Jadi makanya tidak salah di dalam setiap khutbah Jumat kita diperintahkan untuk ittaqu ya ayuhan ya ibadallah, ya ittaqullah haqqa tuqatih. Karena dari bersyukur tadi itu akan menampilkan sikap takwa, dan takwa ini adalah merupakan bentuk perlindungan terkuat dari Allah untuk menjaga kita daripada segala macam godaan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz Perdana, ada yang perlu digaris bawahi sini. Yaitu firman Allah ta'ifum minasyaitan. Iya. Ini maksudnya kalau sudah dikategorikan minasyaitan itu artinya syaitan nafsu. Artinya syaitan itu sendiri yang mencoba membayang-bayangi manusia itu tersebut, begitu. Baik orang yang bertakwa ataupun seluruh apa yang sudah menjadi janjinya ketika setan ini turun di muka bumi ini, kan begitu. Tapi di ayat lain, yaitu Al-Qalam ayat 19, wala'a fatofa 'alaihim ta'ifum mir rabbik. Ta'ifun di sini bukan diartikan ta'ifun minasyaitan seperti yang kita kaji saat ini, tapi yang di situ dimaksud adalah Jibril alaihissalam. Nah, makanya tidak semua kata itu mesti arti seperti yang kita kaji saat ini. Maka disesuaikanlah artinya itu dengan yang sebelumnya ataupun yang sesudahnya yang berkaitan dengan kata tersebut. Karena kita takut salah kan gitu. Iya, betul sekali. Satu hal yang harus kita pahami bahwa pemahaman kata ta'ifun di sini itu artinya adalah satu golongan, golongan yang jumlah anggotanya itu cukup banyak. Artinya apa? Di sini Allah ingin menggambarkan bahwa sebenarnya seorang anak manusia itu akan menghadapi tantangan dan godaan dari syaitan yang bukan hanya satu syaitan saja. Akan tetapi akan banyak sekali godaan-godaan, apakah syaitan yang dengan jumlah yang cukup banyak, kemudian lagi dengan tantangan dan godaan dari orang-orang yang menyerupai syaitan, ya, syayatin al-insi wal jin, ya. Ada syaitan-syaitan yang dari golongan manusia dan juga dari golongan jin. Ini untuk menunjukkan bahwa di dalam kehidupan ini kita sebagai umat Islam, sebagai seorang hamba Allah, harus waspada di dalam menghadapi berbagai godaan-godaan. Yang jelas pada intinya adalah bahwa syaitan akan berusaha terus untuk menggoda manusia. Apakah melalui jalan dengan usahanya sendiri atau dengan menggoda orang lain agar terjatuh ke dalam jurang kebinasaan. Nah, inilah yang menarik ketika Allah ketika di dalam Al-Qur'an itu diberikan satu gambaran yang indah ketika di hari akhirat nanti akan terjadi perdebatan antara orang-orang yang dijerumuskan oleh syaitan ketika mereka mengatakan laula antum lakunna mu'minin, seandainya bukan karena kamu, kami akan menjadi orang-orang yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijawab oleh syaitan, anahnu sadadnakum anil huda ba'da iz ja'akum, apakah kami yang menghalangi kamu daripada hidayah setelah hidayah itu datang kepada kamu? Akhirnya para pendukung syaitan ini, ya, ini untuk menunjukkan pendukung syaitan, mengatakan bal makrul laili wan nahari istamurunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada, akan tetapi engkau wahai syaitan berusaha terus untuk menggoda kami, begitu juga pengikutmu, siang dan malam agar kami mensyirikkan Allah, agar kami tidak menyembah Allah dan kami menjadikan tandingan. Jadi ini satu hal yang cukup menarik bahwa di dalam kehidupan ini kita akan menghadapi banyak sekali tantangan yang menggoda kita untuk menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan sekarang Ustaz Fajrul, yeah, anak-anak muda itu banyak sekali tantangannya. Handphone di tangan, sibuk dengan handphone, lupa salat, ya kan? Kemudian diajak jalan-jalan sama kawannya. Kalau dulu tidak ada tempat mall jalan-jalan waktu kita masih muda, sehingga akhirnya waktu kita banyak untuk belajar atau untuk mengkaji Al-Qur'an, tapi sekarang sudah lebih banyak waktu berleha-leha daripada waktu untuk belajar. Nah, satu pertanyaan ini mungkin kepada Ustaz Fajrul. Satu hal yang menarik adalah bahwa di sini dikatakan tazakkaru fa izahum mubsirun. Ketika orang-orang bertakwa itu digoda oleh syaitan, mereka ada juga yang melakukan kesalahan karena namanya manusia tidak terlepas dari kesalahan. Tapi mereka langsung ingat. Ini untuk menunjukkan bahwasanya orang takwa itu akan mudah sekali introspeksi diri. Bisa dijelaskan, Ustaz? Iya. Dari bahasa atau firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tazakkaru, itu mempunyai arti yang lebih, Ustaz. Artinya bukan sekedar ingat, tapi menyentuh hati dan perasaan orang bertakwa tersebut. Beda dengan kata-kata zakara, zal, kaf, ra. Tapi ketika ditambah huruf ziyadatul huruf, ya, atau tambahan huruf seperti lagi. Di sini disebutkan atau ditambahkan tasdid lagi, itu artinya lebih daripada arti yang kita sebutkan, arti yang dasar selama ini. Jadi ketika Allah berfirman tadzakkaru, memang sentuhan itu memang masuk ke dalam hati. Bukan, tidak hanya sekedar lisan saja. Tidak hanya sadar, tidak hanya tahu, tapi langsung tersadar, Ustaz. Iya. Makanya bahasanya fa idza hum ala basiratin. Kira-kira begitulah artinya. Mereka betul-betul ala basirah, basirah mengetahui hal itu memang betul-betul adalah yang dapat membedakan mereka itu antara manhaj Allah dengan godaan setan yang menjadi batasan sama mereka. Makanya dibahasakan di sini Ustaz, masa. Masa itu artinya tersentuh, bukan lamsah, memegang. Iya. Kenapa? Karena orang takwa itu dapat membedakan antara yang buruk dengan yang baik itu dengan segera mungkin. Maka dibahasakan dengan tazakkaru gitu. Iya. Atau juga dalam satu keterangan tambahan bahwa kata masa itu untuk menunjukkan godaan syaitan itu kepada orang bertakwa hanya sekedar sentuhan saja, tidak bisa dalam bentuk cengkeraman, Ustaz, ya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini kita akan mampu selamat dari godaan syaitan, daripada berbagai tarikan-tarikan negatif, ya, itu apabila kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya sehingga akhirnya kehidupan sukses dapat kita wujudkan. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.